Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendatangi salah satu rumah yang Allah muliakan dalam rangka untuk menghadiri majlis yang dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu agama Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini dan duduknya kita di dalam majlis yang mulia pula, kita berharap agar Allah memberikan pahala yang besar dan mengangkat derajat kita di sisinya serta ditambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan taufik untuk melaksanakan amal yang saleh, yang dengan itu semuanya kita berharap agar Allah memberikan rahmahnya kepada kita, maghfirahnya kepada kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya serta dijauhkan dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali membaca kitab Mujibatul Jannah fi Dhawi Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Ju'aydin. Kita sampai pada poin yang berkaitan dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Kita sampai pada halaman 28 untuk buku terjemahannya. Disebutkan di sini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khaslatani au khallatan. Ada dua sifat atau dua kebiasaan, la yuhafidhu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba muslim senantiasa menjaga dua kebiasaan ini, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Kata Nabi selanjutnya, huma yasirun wa man ya'mal bihima qalil. Dua kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang ringan, dan yang mengerjakan dua kebiasaan tersebut ternyata qalil, sedikit, tidak banyak orangnya. Kenapa kok demikian? Nanti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebabnya. Apa yang dimaksud dengan dua amal atau dua kebiasaan yang ringan? Disebutkan di sini, yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran. Dia membaca tasbih pada akhir tiap-tiap sholatnya. Ya, tiap sholat di sini maknanya adalah sholat fardu. Ashran 10 kali bertasbih. Jadi dia membaca subhanallah sampai 10 kali. Wa yahmadu ashran. Dan dia membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 10 kali. Wa yukabbiru ashran. Dan dia membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Maka semua itu berjumlah 150 di lisan. Jadi mulai subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Ya. Berarti berapa ini? 30. Kalikan 5. Karena sholat 5 waktu ada 5 kali. Berarti berapa? 150. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya, fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Maka yang demikian itu terdapat 150 kali pembacaan zikir dengan lisan. Karena 30 dikali 5 waktu sholat. Wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Sedangkan di timbangan amal terdapat 1500 pahala. Ya, karena masing-masingnya dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya. Secara umum ketika seseorang melakukan kebaikan maka dilipat gandakan dari satu kebaikan menjadi berapa? 10 kebaikan. Ini minimal, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 1500 di timbangan amal kebaikan ini pelipat gandaan yang sifatnya minimal, ya. Satu digandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian selanjutnya disebutkan wa yukabbiru arba'an wa thalathina idza akhadha mabja'ahu. Kemudian berzikir dengan bertakbir 34 kali idza akhadha mabja'ahu, apabila dia berada di tempat madja'nya. Madja' itu kalau dalam bahasa kita tempat tidur yang disiapkan untuk tidur malam, ya. Sebagaimana yang pernah saya dengar dari muhadhar yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimi hafizahullah taala, beliau menjelaskan madja' itu artinya adalah tempat untuk tidur malam. Adapun kalau tidur siang, orang-orang Arab terdahulu mereka tidur siang di beberapa tempat atau di tempat-tempat yang bebas. Terkadang mereka tidur di atas, ya, unta mereka. Terkadang mereka tidur di bawah pohon. Terkadang mereka tidur di tempat-tempat yang mereka bisa berbaring. Namun kalau untuk madja' ini artinya adalah tempat tidur khusus untuk tidur malam. Kenapa kok perlu disebutkan di sini idza akhadha madja'ahu? Karena zikir ini hanya berkaitan khusus untuk sebelum pelaksanaan tidur malam. Ya, tidak disunnahkan zikir ini untuk tidur siang, tidak. Tapi dikhususkan hanya untuk tidur malam saja. Jadi membaca takbir 34 kali wa yahmadu salatan wa salatin, membaca tahmid ya alhamdulillah 33 kali wa yusabbihu salatan wa salatin, dan mengucapkan tasbih subhanallah 33 kali. Fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Maka yang demikian itu berjumlah 100 di lisan, ya 30 berapa tadi? 34, 33, 33, 66 ditambah 34. Ya, betul ya, pas ya, 100. Nah, di lisan diucapkan sampai 100 ya, wa alfun fil mizan, sedangkan di timbangan tercatat dia apa? Mendapatkan 1000 pahala. Sehingga kalau seseorang melakukan dua kebaikan tadi, 1500 plus 1000 pahala. Berarti 2500 pahala dalam sehari semalamnya. Ya, 2500 pahala. Belum dia bisa mengumpulkan pahala yang lain. Maka ini tentu ya, besar sekali pahala yang diperolehnya. Dan akan lebih memperberat timbangan amal salehnya. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Maka sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya apa namanya? Menghitungnya dengan tangannya, ya. Menghitungnya dengan tangannya. Ini menandakan bahwasanya menghitung zikir dengan tangan ini adalah bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul memberikan contoh dengan ya menghitung zikir dengan tangan. Qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa huma yasirun wa man ya'malu bihima qalil. Bagaimana bisa dua kebiasaan ini, berzikir setelah selesai sholat fardu dan berzikir ketika tidur malam, itu perkara yang ringan. dan orang yang mengerjakan keduanya ternyata sedikit, tidak banyak. Mengapa demikian? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengapa ya kebaikan yang ringan ini luput dari kebanyakan orang. Nabi mengatakan, ya'ti ahadakum ya'ni asyaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqulahu. Syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian ketika dalam kondisi akan tidur. Kemudian syaitan ini menjadikan dia tertidur sebelum mengucapkan zikir ini. Ya. Kita sering ya mungkin melihat atau mungkin merasakan bagaimana keadaan ketika kita di atas pembaringan, terutama pada saat akan tidur malam. Terkadang ketika kita sudah meletakkan, merebahkan badan atau sudah dekat dengan tempat tidur, itu sulit sekali untuk berzikir. Jangankan zikir yang banyak seperti ini, baca doa yang paling singkat saja dalam tidur, bismillah, bismika Allahumma amutu wa ahya, misalnya begitu, kadang-kadang luput dari lisan kita. Ya, seringnya kita ini bleksek istilahnya gitu ya. Ya, orang Surabaya kan ngomongnya bleksek. Ya, kalau bleksek enggak bisa bangun, ini repot gitu ya. Ya. Nah, di sini ya, kadang apa namanya? Disebabkan syaitan sudah menguasai dirinya, kemudian apa? Membuat dirinya tertidur sebelum dia berzikir dengan zikir ini. Wa yatihi fi salati fayudzakkiruhu hajatahu qabla an yaqulaha. Dan syaitan mendatangi dirinya, diri seseorang ya, muslim ini, ketika selesai sholat, kemudian syaitan mengingatkan dirinya dengan keperluan-keperluannya sebelum dia berzikir dengan zikir ini. Ya, karena kita temukan ada orang itu setelah salam, mereka langsung segera berangkat atau bergegas meninggalkan masjid atau tempat sholatnya. Ya, dia tidak sempat berzikir. Ya, meskipun zikir yang paling sedikit seperti yang disebutkan oleh Nabi di sini, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, ya. Terkadang mereka luput. Kenapa? Karena syaitan telah menguasainya. Ini menandakan bahwasanya syaitan sangat berkeinginan besar untuk menjadikan seorang mukmin rugi dalam urusan akhiratnya. Ya, kerugian itu macam-macam ya. Ada kerugian itu yang sifatnya maksimal adalah kekufuran. Rugi yang membuat orang itu betul-betul rugi selama-lamanya di akhirat. Kekufuran, kesyirikan. Ini yang selalu dijadikan proyek besar oleh syaitan sebagai godaan utama yang dilontarkan kepada anak Adam. Ya. Namun kalau tidak mampu, syaitan akan mengambil, menempuh jalan untuk membuat anak Adam melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, kalau tidak bisa dosa-dosa kecil gitu ya. Selalu berusaha syaitan untuk menjatuhkan anak keturunan Adam dari kebaikan. Kemudian minimal ya, syaitan itu akan membuat anak Adam itu bagaimana caranya supaya dia terluput dari pahala. Ya, terluput dari pahala. Dia tidak berdosa, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerugian ya, yang paling minim di dalam kehidupan manusia akibat godaan syaitan. Disebutkan di sini ya, menandakan bahwasanya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya, terdapat beberapa variasi yang diantaranya adalah seperti disebutkan dalam hadis ini, yaitu setelah sholat fardu membacanya 10 kali ya, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, dan ketika tidur takbir Allahu Akbar 34, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Dalam riwayat yang lain ya, yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khusus untuk zikir di malam hari ketika tidur ini, itu dijelaskan oleh Nabi SAW boleh diawali selain takbir. Artinya boleh diawali apa saja. Mau diawali subhanallah dulu, atau diawali alhamdulillah dulu, atau diawali Allahu Akbar dulu, tidak masalah. Yang penting jumlahnya, takbir Allahu Akbar 34, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan keterangan ya, tentang zikir sebelum tidur ini, sebelum tidur malam ini, ya, melalui riwayat Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW mengajarkan zikir ini kepada Ali, ya, pada saat Ali dan Fatimah, ya, pada saat siang hari Fatimah datang kepada Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah mendapatkan tawanan perang yang banyak sehingga bisa digunakan sebagai budak untuk membantu kebutuhan atau kehidupan sehari-hari, ya, Fatimah radhiyallahu anha dan keluarganya. Ya, datanglah Fatimah untuk meminta supaya Rasul memberikan dia seorang budak. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam harinya yang mengajarkan kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma untuk berzikir, apa? Berzikir dengan zikir ini. Allahu Akbar 34, tasbih subhanallah 33, takbir tahmid Allah alhamdulillah 33. Ya. Nah, di sini kemudian Nabi SAW mengatakan ini lebih baik daripada kalian mendapatkan pembantu. Nah, Al-Imam Al-Qayyim dan beberapa ulama yang lain mengambil faidah, ya, pelajaran dari hadis tersebut, bahwasanya zikrullah, zikir kepada Allah itu bisa menguatkan fisik manusia. Ya, zikir kepada Allah bisa menguatkan fisik manusia. Kalau untuk menguatkan rohani seseorang, ini zikir, ya, tentu adalah perkara utama untuk menguatkan rohani seseorang. Ya, seperti contoh pengalaman yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu kalau berzikir mulai setelah sholat subuh, beliau tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai menjelang duhur. Beliau lakukan apa? Zikir di tempat tersebut. Sampai ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa kok berzikir dengan zikir yang lama? Beliau menjelaskan bahwasanya dengan demikian, ya, aku akan, ya, apa, bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah setelahnya. Ya, dan ini adalah sarapanku, ibaratnya begitu, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sarapan rohaninya beliau. Ya, yang dengan zikir demikian ini akan memperkuat fisik maupun rohani beliau rahimahallahu taala. Kemudian selanjutnya yang disebutkan di sini pada poin B, zikir setelah wudu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah ada seorang dari kalian yang berwudu, fayublighu au fayusbighul wudu, maka dia menyempurnakan wudunya. Jadi maksudnya menyempurnakan wudu di sini adalah melaksanakan wudu dengan sebaik-baiknya dan memberikan apa? Bagian pada tiap-tiap anggota wudu air yang digunakan untuk wudu ini. Artinya betul-betul sempurna. Tidak ada satu anggota wudu, ya, anggota badan yang tidak terkena air wudu. Ya. Jadi sempurna wudunya. Thumma yaqul, kemudian setelah wudu dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah saja dan tidak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Maka disebut di sini oleh Nabi, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan. Yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, dia akan masuk ke dalam surga melalui delapan pintu yang mana yang dia sukai. Jadi dia bisa memilih di sini dari delapan pintu, semuanya, ya, terbuka untuk dirinya. Ini menandakan adanya keutamaan yang besar dari zikir setelah wudu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syaratnya adalah wudunya sempurna. Ya. Oleh karena itu seseorang ketika berwudu hendaklah dia perhatikan betul wudunya. Jangan terlalu apa? Terlalu cepat-cepat atau tergesa-gesa dalam berwudu sehingga ada anggota tubuh yang tidak terkena air wudu. Yang sering saya lihat kesalahan dari orang-orang yang berwudu itu adalah dia kurang memperhatikan bagian sela-sela jari-jarinya. Ya, terutama sela-sela jari kaki. Kalau sela-sela jari tangan kemungkinan untuk teraliri air itu peluangnya besar. Ya, karena lebih longgar. Ya, lebih longgar antara jarak satu jari dengan jari yang lain. Namun untuk jari-jari kaki ini yang terkadang ya, kurang diperhatikan oleh seseorang. Dan saya melihat bahwasanya jari-jari kaki ini lebih rapat. Sehingga untuk mengalirnya air itu terkadang ya, kurang maksimal, kurang bisa lewat di apa, antara ruas-ruas jari ini. Nah, maka hendaklah apa? Dia menyela-nyela jari-jarinya ketika dia berwudu. Ya, menyela-nyela jari-jarinya ketika berwudu. Dan pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam ya, orang-orang yang tumit mereka itu kurang sempurna terkena basuhan air wudu. Pada saat ada seorang sahabat atau beberapa sahabat kalau tidak salah waktu itu, dia terlambat datang sholat berjamaah bersama Rasul, kemudian mereka berwudu dengan wudu yang dilakukan secara tergesa-gesa. Ya, akhirnya kemudian ditemukan pada tumitnya ya, ada seukuran satu keping uang dirham, jadi kecil ya, sekian gitu kurang lebih, itu pada tumitnya tidak terkena air wudu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit dari siksa api neraka, celaka ya bagi tumit-tumit dari siksa api neraka, celaka bagi tumit-tumit dari siksa api neraka. Nabi SAW sampai ucapkan ini 3 kali. Ini menandakan bahwasanya seseorang yang yusi'u wudu'ahu, ya, yang memperburuk wudunya, tidak menyempurnakan wudu, maka di sini terdapat ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang melakukan demikian. Ya, maka hendaklah seseorang yang berwudu betul-betul memperhatikan wudunya agar sempurna dan sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian yang selanjutnya dikatakan di sini, mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah wudu dengan sempurna. Ya. Digambarkan oleh Nabi SAW, pahalanya adalah dia akan masuk surga melalui pintu mana saja dari 8 pintu yang dimiliki oleh surga. Ini menandakan bahwasanya termasuk di antara luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu amal saleh yang ringan ya, ringan dilakukan tapi pahalanya besar. Kalau kita mendapati hadis-hadis yang demikian ini, selama hadisnya sahih maka jangan Anda kemudian benturkan dengan hawa nafsu dan logika. Ya, saya pernah menjumpai seorang jamaah pengajian, dia melaporkan satu statement, satu ungkapan dari seorang da'i yang mengajarkan kepada mereka tentang kaitannya dengan hadis tetapnya seseorang setelah sholat subuh di tempat sholatnya untuk zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat yang kata Nabi kemudian pahalanya seperti pahala umrah dan haji. Ya, sampai Nabi mengatakan tamatan, sempurna hajinya. Itu dipermasalahkan oleh seorang dai ini. Dia mengatakan, ya, ini hadis yang gak masuk akal menurut dia. Ini hadis yang kurang bisa diterima. Padahal hadisnya sahih, ya, hadisnya kuat. Dia mengatakan bahwasanya, ya, tidak mungkin disamakan antara melaksanakan ibadah haji yang berat membutuhkan biaya besar dengan apa? Melaksanakan sunnah tetap duduk berzikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dia analogikakan dengan cara-cara seperti ini. Maka setelah disampaikan ke saya jawab bahwasanya bukan ya, sesuatu yang tidak diterima hal ini, karena ini berasal dari Rasulullah SAW, kita wajib terima dan yakini. Dan ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu rahmah, ya, rahmah, memiliki kasih sayang yang besar kepada umat Muhammad. Ya, agar mereka bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar melalui amal-amal yang ringan. Dan yang demikian ini jangan kemudian dipahami bahwasanya orang yang melakukan ya, zikir setelah sholat subuh tersebut itu kemudian gugur kewajiban untuk melaksanakan hajinya. Jangan. Nah, gitu. Karena mungkin dipikir dengan melakukan seperti itu tidak perlu haji sudah cukup. Tidak. Haji tetap diperintahkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi bagi muslim yang mampu mengerjakannya. Dituntut seorang muslim yang mampu untuk melaksanakannya. Namun dari sisi yang lain, pengamalan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, ini adalah merupakan karunia Allah yang besar, di mana terkadang ada orang-orang yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan haji, dia bisa meraih pahala melalui cara-cara seperti ini. Bukankah ini merupakan keadilan dan kasih sayang Allah yang luas bagi seluruh hamba-hambanya, terutama umat Muhammad SAW sebagai umat yang terakhir. Seharusnya kita malah merasa bergembira, tidak perlu membenturkannya dengan akal dan logika kita. Kemudian di sini disebutkan oleh Nabi SAW, fadilahnya adalah dibukakan pintu surga yang 8. Ini menandakan bahwasanya surga memiliki 8 pintu. Yang mana para ulama menjelaskan beberapa nama untuk 8 pintu ini. Di antaranya yang pertama babus shalah, pintu salat. Yang kedua babus shadaqah, pintu shadaqah. Kemudian yang ketiga adalah babul jihad, pintu jihad. Yang keempat babur rayyan, pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan ini pintu khusus untuk siapa? Orang yang berpuasa, ahli puasa. Kemudian yang kelima adalah babul hajj, pintu haji. Yang keenam adalah babul aiman. Babul aiman, pintu yang khusus untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Babul aiman. Kemudian yang ketujuh ada bab al-qadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Al-qadhimina al-ghaidha itu maknanya orang yang menahan amarahnya, wal-'afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada manusia. Jadi pintu orang yang suka memberikan maaf dan selalu menahan amarahnya. Kemudian yang sisanya disebutkan oleh para ulama, yaitu pintu zikir. Ada yang mengatakan pintu ridha, ada yang mengatakan babul ilmi, pintu ilmu. Ini adalah ringkasan dari keterangan para ulama yang berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang nama-nama pintu-pintu surga yang 8. Jadi 8 pintu tersebut akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berzikir setelah berwudu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Kemudian kita masuk pada yang C, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah sering disebut oleh para ulama disingkat dengan istilah hauqalah. Kalau tasbih itu subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Kalau hauqalah itulah haula wala quwata illa billah. Bentuk hauqalah ini kalau dalam ilmu gramatikal bahasa Arab sering disebut dengan an-nahtu. Nahat yaitu menyingkat menyingkat kata yang panjang menjadi satu kata atau dua kata gitu. Seperti contoh ini hauqalah. Hauqalah ini menyingkat kalimat la haula wala quwata illa billah. Seperti bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu disingkat menjadi basmalah. Nah, basmalah. La haula wala quwata illa billah disingkat menjadi hauqalah. Ini namanya an-nahtu di dalam bahasa Arab atau nahat di dalam bahasa Arab. Disebutkan di sini keutamaan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta dari harta-harta simpanan surga? Fakultu, maka aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul berkata, kul, ucapkanlah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, awsani khalili an uktira min qawli la haula wala quwata illa billah. telah mewasiatkan kepadaku Khalili. Ya, Khalil itu artinya kekasih. Ya, kekasih yang sifatnya adalah orang yang paling dicintai, melebihi segala-galanya. Itu Khalil. Ya. Jadi Khalil kecintaannya lebih tinggi daripada sekedar seseorang mencintai orang lain dan menyebutnya dengan Habib. Ya, dalam apa bahasa Arab itu kalau kita menyebut kekasih orang yang dicintai macam-macam. Ada Khalil, ada Habib. Kalau Habib itu di bawah tingkatan Khalil, ya, rasa cintanya. Sedangkan Khalil itu cintanya sudah pada puncaknya. Ya. Sudah meresap ke dalam daging dan urat-urat nadi, ya, gitu. Gambaran cintanya sampai seperti itu. Makanya disebut Khalil. Ausani Khalili, kekasihku yang paling aku cintai, yaitu siapa di sini? Yang mewasiatkan kepadaku, kata Budzar, siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya demikianlah, ya, seorang muslim itu mencintai Rasul itu sampai pada derajat khullah, sampai pada derajat kekasih yang paling tinggi, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Nabi mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai, ya, daripada dirinya cinta kepada orang tuanya, ya, kepada anaknya dan kepada seluruh manusia. Telah mewasiatkan kepadaku kekasihku yang paling aku cintai untuk aku memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Di sini mengandung pelajaran bahwasanya salah satu sunnah yang memiliki keutamaan besar adalah kita memperbanyak mengucapkan zikir, terkhusus ucapan la haula wala quwata illa billah. Fa inna kanzun min kunuzil jannah. Karena sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billah ini merupakan salah satu simpanan harta dari simpanan-simpanan harta di dalam surga. Di sini disebutkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, pertanyaannya di sini, apa artinya la haula wala quwata illa billah? Ya. Jadi di sini ada kata haul. Haul berasal dari kata hala yang artinya adalah at-taharruk. At-taharruk, adanya gerakan atau upaya, ya, bahasa kita sering kita artikan dengan upaya, ya, kalau quwwah, al-quwwah itu diddu ad-dha'f, lawan dari kelemahan, ya, quwwah kekuatan, lawan dari kelemahan. Kalau al-hawl tadi itu maknanya adalah at-taharruk, adanya upaya, ya, usaha, gerakan, ya, dari seseorang. Nah, sehingga di sini diartikan la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dari kalimat ini? Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala di dalam kitab beliau Al-Hawqalah, ya, khusus membahas tentang kalimat la haula wala quwata illa billah ini. Beliau menukilkan banyak sekali athar. Ya, athar itu artinya keterangan dari para sahabat, yang mana saya nukilkan, ya, satu saja dari perkataan para sahabat, yaitu perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ketika mengatakan atau menjelaskan tentang kalimat la haula wala quwata illa billah, beliau mengatakan ai la haul bina, la haula bina ala al-amali bi ta'ati illa billah. Tidak ada upaya dari kami untuk melakukan amal dalam mentaati Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Apa maknanya di sini? Kita tidak memiliki upaya apa-apa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu, tidak akan mungkin bisa mentaati Allah kalau Allah tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, sehingga ketika seseorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka pada saat itu juga dia telah menyadari bahwasanya ketaatan yang dilakukan olehnya itu semata-mata adalah berdasarkan pertolongan Allah, tidak bisa dilakukan dengan mandiri dan dilakukan sendiri. Dengan demikian dia akan terhindar dari perasaan ujub, bangga, sombong dari amal soleh yang sudah dia kerjakan. Ini salah satu apa? Salah satu hikmah dari kalimat ini. Karena orang itu terkadang dia bisa binasa, penyebabnya adalah karena banyaknya amal soleh. Bukan banyaknya dosa saja, tapi banyaknya amal soleh bisa membinasakan seseorang. Kapan seseorang itu binasa karena banyaknya amal solehnya? Ketika muncul perasaan ujubnya melakukan amal-amal soleh yang banyak. Ketika muncul rasa bangga dirinya, merasa semua yang dilakukan ini adalah hasil usahanya sendiri, maka pada saat itu akan hilang semua pahala amal-amal solehnya. Dan ini membahayakan bagi amal soleh seorang hamba. Kemudian selanjutnya, wala quwwata lana ala tarkil ma'siyah illa billah. Dan tidak ada kekuatan bagi kami untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga ketika kita meninggalkan maksiat, pada hakikatnya kita meninggalkan maksiat itu karena pertolongan Allah. Ya. Sulit sekali kita sebagai manusia itu bisa meninggalkan kemaksiatan dengan apa? Kemampuan dan upaya kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Ya, sulit sekali. Apalagi syaitan itu apa? Senantiasa berusaha untuk menggelincirkan manusia sampai ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan syaitan itu datang dari berbagai macam arah kecuali arah yang atas. Ya. Syaitan mengatakan apa? Saya mendatangi manusia itu ya, min syama'ilihim wa min aymanihim wa min ya. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang gitu ya. Syaitan itu akan selalu apa? Berusaha untuk mendatangi anak Adam dan berusaha menggelincirkannya dari berbagai macam sisi. Ya. Sehingga apa? Sehingga seseorang akan sulit sekali untuk meninggalkan kemaksiatan dan godaan syaitan. Kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan sulit sekali manusia itu akan terbebas dari ya, dosa-dosa. Nah, maka ketika seseorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ini menandakan, menggambarkan kepasrahan total seorang hamba kepada Allah. Dia berharap penuh agar Allah memberikan pertolongannya, baik dalam melaksanakan perintah-perintah Allah maupun menjauhi larangan-larangannya. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang kita ikrarkan setiap kali kita sholat. Kita selalu mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Di sini minta pertolongan itu tidak ada ubahnya dengan ibadah. Bahkan minta pertolongan kepada Allah salah satu bentuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikrarkan ibadah, kemudian mengikrarkan salah satu jenis ibadah yaitu isti'anah. Yang seharusnya sudah terwakili dengan penyebutan iyyaka na'budu tadi. Hanya kepadamu kami beribadah. Ya, tapi kenapa kemudian diperintahkan kita untuk menyebutkan secara khusus penyebutan satu ibadah yaitu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan di antara hikmahnya adalah seseorang itu memiliki tugas hidup ibadah hanya kepada Allah. Dan dalam rangka memenuhi tugas hidupnya untuk beribadah kepada Allah, dia tidak akan bisa sempurna melaksanakannya, tidak bisa sukses dalam mengerjakannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia wajib untuk mengambil dan menempuh jalan yang demikian ini, yaitu apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Makanya disebutkan di sini wa an uktira min la haula wala quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, kata Abu Dzar, untuk aku memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah dalam rangka menunjukkan kepasrahan yang besar dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, berjanji kepada orang-orang yang bertawakal dengan sebenar-benarnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah lah nanti yang akan mencukupinya. Allah akan menolongnya dan membantunya. Kemudian dalam hadis ini kita tadi dengarkan ada kata kanzun, ya, kanzun min kunuzil jannah. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, makna al-kanzu, ya, al-kanzu huna annahu thawabun muddakharun fil jannah. Jadi kanzun itu maknanya adalah pahala yang tersimpan di dalam surga. Wa huwa thawabun nafisun kama annal kanza anfas amwalikum. Jadi al-kanzu itu adalah pahala yang tersimpan di dalam surga dan dia adalah pahala yang nafis, pahala yang sangat-sangat istimewa, memiliki nilai yang sangat tinggi. Sebagaimana orang itu memiliki satu harta yang selalu dia simpan, yang mana tentunya harta yang dia selalu simpan adalah harta yang paling berharga dari harta-hartanya yang dia miliki. Kadang-kadang kita kan kalau punya sesuatu yang paling bagus selalu kita paling apa? Paling simpan gitu kan. Paling kita rawat, paling kita simpan. Itu merupakan harta yang paling berharga dari apa yang kita miliki. Nah, kanzun min kunuzil jannah, kanzun ini adalah pahala yang Allah nanti akan berikan sebagai simpanan yang istimewa di dalam surga. Ini menandakan bahwasanya pemberian ini pemberian yang bernilai sangat tinggi sekali. Ya, sehingga orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan memperbanyaknya, maka orang ini nanti akan mendapatkan satu pahala yang bernilai sangat tinggi di sisi Allah yang merupakan ya sesuatu yang disimpan di dalam surga yang merupakan di antara simpanan-simpanan berharga dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mulai jam berapa ya? 3:30. Ini sudah 4:30 kurang 5 menit. Dilanjutkan atau pertanyaan? 3:30 lebih ya tadi ya, sedikit ya. Saya lanjutkan satu poin lagi ya. Atau kita selesaikan ini ya, kita persingkat sedikit poinnya, nanti insya Allah kita akan masuk pada poin yang ketujuh ya. Di sini disebutkan yang D adalah doa masuk pasar atau zikir masuk pasar. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala suq," siapa yang masuk ke dalam pasar, faqala, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi ini enggak sekedar kalimat yang sering kita baca, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kurang ya. Yang di sini khusus untuk masuk pasar ini lafadznya lebih banyak ya. Lebih banyak, lebih sempurna. Disebutkan di sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak dan pantas disembah dengan sebenarnya selain Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah kerajaan, wa lahul hamdu dan bagi Allah segala puji, yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dan dia adalah Tuhan yang maha hidup dan tidak pernah mati. Biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa saja yang masuk ke dalam pasar kemudian mengucapkan zikir ini, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah akan catat baginya 1 juta kebaikan, 1 juta pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, dan akan menghapus darinya 1 juta keburukan, 1 juta dosa. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan baginya 1 rumah di surga. Ya, subhanallah. Di dalam hadis ini ya, kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya yang pertama adalah zikir ini dikhususkan untuk dibaca ketika masuk pasar. Ya, masuk pasar itu bagaimana? Akan masuk ya, termasuk mal ya. Pasar ini mal juga. Kalau sekarang ini zaman sekarang mal ya. Mal ini pasar. Iya, lupa. Iya. Jadi masuk mal ya atau pasar, maka ucapkan zikir ini. Sebelum masuk atau dia sudah di dalam. Ya, atau selama dia di dalam, dia ucapkan zikir ini. Ya. Karena kata-kata man dakhala suq, siapa yang telah masuk ke dalam pasar, ya, di sini maknanya adalah dia di dalam pasar, gitu ya. Dia sudah dalam pasar. Tapi kalau dia sudah dekat dengan pasar, sudah tinggal melangkah satu langkah dia sudah masuk pasar, maka ucapkan zikir ini boleh. Ya. Dia ucapkan zikir ini. Namun yang lebih utama adalah dia sudah masuk di dalam pasar, dia ucapkan zikir ini. Nah, di sini disebutkan pahala yang sangat besar. Sekali lagi, satu amal soleh yang ringan diberikan pahala yang sangat besar sebagai bentuk keluasan, rahmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan usia rata-rata apa? Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Ya, usia umatku antara 60 sampai 70 saja. Dan sedikit sekali orang yang lebih daripada itu, kata Nabi SAW. Ya. Dengan pendeknya usia umat Muhammad SAW, tentu akan adil ketika mereka diberikan amal-amal yang ringan, kemudian berpahala besar. Karena pendeknya usia mereka. Ya, berbeda dengan usia umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu usianya sampai ratusan, bahkan ribuan tahun. Ya, sehingga ketika mereka hidup lama di dunia ini, tentu peluang untuk mendapatkan pahala pun juga sangat banyak. Ya, maka bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mensyariatkan amal-amal yang ringan namun pahala yang sangat besar. Kemudian yang kedua, menunjukkan adanya keutamaan berzikir kepada Allah. Di mana berzikir kepada Allah itu tidak bisa kita remehkan, ya. Tidak bisa kita remehkan, pahalanya sangat besar sekali. Dan kita tidak temukan dalam hadis-hadis Nabi SAW atau di dalam Al-Quran sekalipun keterangan tentang fadilah zikir kecuali selalu mendatangkan pahala yang besar. Ya, selalu disebutkan dalam dalil-dalil keutamaan yang sangat luar biasa di dalam pelaksanaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir dengan jenis kalimat lafaz apapun, ya, yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, pasti selalu apa? Mengandung fadilah yang sangat besar. Nah, kemudian pertanyaannya di sini, kok sampai sebesar itu gitu ya? Pahala orang yang berzikir di dalam pasar. Di sini para ulama mencoba untuk berusaha, ya, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan menangkap lataif, menangkap pelajaran yang sangat samar yang terkandung di dalam hadis ini sehingga kita bisa terapkan untuk kita bisa meraup pahala yang sangat besar melalui pelajaran hadis yang mulia ini. Ya, seperti contoh di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, rahimahullah taala, dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan ketika menjelaskan tentang hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana pernah di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakhirkan salat isyaknya hingga tengah malam. Ya, yang mana pada saat itu para sahabat setia menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid. Sampai diriwayatkan mereka ada yang mengangguk-ngangguk karena ngantuk gitu ya, karena saking lamanya menunggu. Namun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, Rasul membesarkan hati para sahabat dengan mengatakan, "Ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghairakum." Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menunggu salat Isya selain kalian. Ini sebuah kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan keutamaan yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu mereka melakukan zikir di tengah-tengah, ya, manusia yang lalai. Itu. Nah, sehingga dari hadis ini kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan wa fi hadza, nanti ada sambungannya dengan hadis yang kita baca tadi berkaitan dengan zikir masuk pasar. Wa fi hadza isharatun ila fadilati tafarrud bi dzikrillah fi waqtin minal awqat la yujadu fihi dzakirun lahu. Di dalam hadis ini mengandung isyarat tentang keutamaan berzikir kepada Allah di waktu di mana tidak ada orang yang berzikir. Jadi pada saat ada orang berkumpul bersama orang-orang yang mereka tidak berzikir, dia berzikir sendiri. Ya, maka di sini dia mendapatkan keutamaan yang lebih. ya, malah keutamaan yang lebih. Walihaza, oleh karena inilah warada fi fadli dzikri fil aswaq, terdapat riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan berzikir di dalam pasar, seperti hadis yang kita baru saja baca tadi. Ma warada minal haditsil marfu' wal atharil mauqufa, ya, terdapat riwayat dari hadis yang marfu' yang menyambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa asar-asar yang mauqufa. Jadi asar-asar ucapan-ucapan para sahabat yang tidak sampai kepada Rasul. Hatta qala Abu Shalih, sampai berkata ya Abu Shalih ya, innallaha la yadhhak mimman yadhkuruhu fis suqi wa sababun dzalika annahu dzakara fi mautinil ghaflah baina ahli al-ghaflah. Abu Shalih mengatakan sesungguhnya Allah benar-benar tertawa dari orang yang berzikir kepadanya di dalam pasar. Dan sebabnya ya, sebab yang demikian itu adalah dia berzikir di tempat lalai ya, di tempat kelalaian di antara orang-orang yang lalai. Dia berzikir di tempat yang melalaikan ya, tempat-tempat kelalaian yang kemudian apa? Dia berzikir di tengah-tengah orang yang lalai. Menandakan adanya keutamaan besar ketika seseorang berzikir di tengah-tengah orang yang lalai. Orang kalau masuk mal itu selalu apa tujuannya? Pasti pikirannya kalau tidak belanja makan-makan atau paling enggak jalan-jalan. Ya, ada istilah cuci mata, ya, padahal memperkeruh mata kan gitu ya. Tempatnya di mal. Jalan-jalan pijat nih, ada tambahan satu lagi pijat di mal. Ya. Jadi begitu. Tujuannya duniawi semua. Ya, jual beli di mal, ya. Dan kita tidak akan temukan atau sangat-sangat jarang kita temukan ada orang itu di mal lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan zikir ya, kadang sholat lima waktu saja ditunda. Nanti sajalah gitu. Nanggung ini ya belanjaan mumpung banyak diskon. Nanti kalau ditinggal sholat diskonnya ditutup, habis sudah enggak bisa beli, dapat diskonan. Gitu. Ya, jadi hati-hati terutama ibu-ibu ya. Ya, dalam keadaan seperti ini justru kita zikir kepada Allah pahala kita lebih besar daripada sekedar kita berzikir di tempat-tempat yang tidak mengandung kelalaian. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan beberapa keutamaan berzikir di tengah kelalaian masyarakat dalam mengingat Allah. Di antaranya, kenapa kok bisa sampai punya keutamaan besar gitu ya? Ketika orang itu zikir di tengah orang-orang yang lalai, disebutkan oleh Ibnu Rajab, yang pertama sebabnya zikir yang dilakukan di tengah-tengah orang lalai itu akan lebih rahasia dilakukan. Anda kalau zikir di mall, kira-kira Anda keraskan enggak ucapan zikir Anda? Eh? Subhanallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu. Ya, enggak mungkin. Kenapa? Malu nanti malah apa? Ya, dianggap orang gila gitu ya. Pasti selalu apa lebih rahasia dilakukannya. Zikir ini akan lebih rahasia. Ya, sementara amal-amal sunnah yang lebih rahasia yang dilakukan ya, lebih rahasia itu nilainya lebih besar. Anda kalau melaksanakan sholat sunnah setelah sholat fardu itu lebih utama di masjid atau di rumah? Di rumah. Kenapa? Karena diantaranya adalah di rumah itu seseorang tidak ada yang melihatnya. Karena rahasia dia mengerjakan ibadah sunnahnya tersebut. Nah, selama ibadah sunnah itu dilakukan dalam keadaan rahasia, bahkan lebih rahasia, maka akan semakin besar pahalanya, karena di situ mengandung ya keikhlasan yang besar. Oleh karena itulah ketika seseorang zikir di keramaian, hendaknya dibaca pelan ya, tidak perlu untuk menggunakan ya, suara yang keras, apalagi menggunakan untian tasbih sambil jalan-jalan bawa untian tasbih. Kadang-kadang saya ini lucu juga ya, lihat orang yang bawa untian tasbih itu kadang-kadang jarinya gerak, mulutnya enggak gerak. Kayaknya enggak zikir. Yang zikir jarinya saja gitu. Ya. Jadi zikir ini akan lebih rahasia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amal yang dilakukan di tengah-tengah orang-orang yang banyak lalai, ya amal-amal zikir seperti ini akan lebih berat dilakukan. Kenapa? Karena pada umumnya orang itu dia itu akan mengikuti apa yang ada di sekitarnya. Kalau yang di sekitarnya orangnya pada lalai semua, dia ya peluang besarnya ikut lalai. Makanya sulit sekali tadi ya, kita diingatkan tadi masuk mall ya mesti lali zikirnya kan gitu. Lupa ya. Kenapa? Karena sudah bayangan kita macam-macam ketika sudah masuk mall. Ya, ketika kita sudah melihat toko ya ini itu jual ini itu jual ini itu, belum lagi yang jual gitu ya. Walayadu billah gitu ya. Nah, akhirnya apa? Membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Sulit kita untuk bisa berzikir di waktu itu. Bukan sulit karena berat ya mengucapkannya, enggak, tapi karena kelalaian yang sangat mendominasi ya pada lingkungan sekitarnya yang membuat dia juga terhanyut dalam kelalaian ini. Inilah yang membuat kemudian dia berat mengucapkan zikir tersebut. Tapi ketika dia mampu melawan kelalaian yang ada di sekitarnya, maka ini menunjukkan bahwasanya amal tersebut amal yang luar biasa, amal yang besar. Sehingga di sini pahalanya pun besar. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa zikir di dalam pasar itu mendatangkan pahala yang besar, disebabkan ya, zikir ini dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia. Yang mana kelalaian manusia itu adalah salah satu sebab Allah menurunkan azab. Dan ketika dia zikir di tengah-tengah orang yang lalai, seakan-akan dia itu orang yang menyelamatkan sekian banyak orang lalai dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena manfaat zikir di tengah orang lalai itu sangat besar, maka tentunya pahalanya pun juga sangat besar. Begitu. Dikatakan Ibnu Rajab, qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, "Dzakirullah fil ghafilin kamatsalil ladzi yahmil fi'ah al-munhazima." Jadi berzikir mengingat Allah di tengah-tengah orang-orang yang lupa terhadap Allah, itu seperti permisalannya adalah orang yang melindungi sekelompok masyarakat yang lemah yang diserang oleh musuh. Walaula man yadhkurullah fi ghaflatin nas lahalakan nas. Kalau seandainya di tengah masyarakat yang lalai tadi, yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah mereka, lahalakan nas. Manusia itu akan celaka. Ya. Peluang azab diturunkan oleh Allah itu sangat sangat besar sekali. Oleh karena itu ya, hendaklah di tengah-tengah lingkungan kampung, masyarakat, perumahan atau apa, harus ada masjid di tengah-tengah mereka. Dan harus ada orang-orang yang sholat berjamaah di situ. Yang jadi masalah itu masjidnya ada, sholat jamaahnya enggak ada. Terutama zuhur asar itu biasanya enggak ada di perumahan ini. Enggak ada orang yang sholat. Ya. Jadi kampung-kampung kan juga begitu. Nah ini ya, apa namanya, keutamaannya demikian. Ketika seseorang itu berzikir di tengah orang yang lalai, maka ini menjadi sebab Allah tidak turunkan ya, azab atas mereka. Nah dari sinilah kemudian apa, kita bisa menangkap mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi orang yang ada di dalam pasar kemudian mengucapkan zikir ini. Ya, dan di sini disebutkan zikir ini cukup diucapkan satu kali, ya, karena tidak disebutkan beberapa bilangannya, sehingga di sini wallahu alam, ya, dia cukup ucapkan zikir ini satu kali, dan kalau dia menginginkan untuk berzikir yang lain, dia ucapkan zikir apa saja yang warid yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pasar, dan ini tentunya insyaallah akan mendatangkan pahala yang jauh lebih besar daripada dia berzikir di tempat-tempat yang bukan dari tempat-tempat yang mengandung kelalaian. Kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan poin zikir, disebutkan yang E adalah zikir ketika hendak tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia pernah menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awar rajulu ila firashihi," apabila seseorang itu datang ke tempat tidurnya, "ibtadarahu malakun wa syaitan," maka malaikat, malak itu tunggal ya, bentuk tunggal untuk malaikat. Malaikat itu bentuk jamak. Tunggalnya malak, malakun. Maka seorang malaikat dan seorang syaitan itu akan bergegas untuk mendatanginya. Saling dahulu mendahului. Faqala al-malak, maka pada saat itu seorang malaikat ini berkata kepadanya, "Ikhtim bi khairin, tutuplah harimu ini dengan kebaikan. Apa maksudnya menutup hari dengan kebaikan? Ya, ini tidur malam ini, Pak ya. Artinya orang itu diperintahkan oleh malaikat, tutuplah ya, harimu ini sebelum kamu melakukan tidur, laksanakan kebaikan yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala syaitan, syaitan berkata, ikhtim bisyarrin, tutuplah dengan keburukan. Yaitu apa? Tinggalkan zikir. Ya, langsung saja tidur. Fa in dzakara Allah tsumma nama batal malaku yaqla'uhu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang tersebut berzikir kepada Allah lalu tidur, maka sepanjang malam malaikat akan senantiasa melindunginya. Fa idza staiqadha, maka apabila dia bangun dari tidurnya, maka qalal malak, malaikat akan berkata, iftah bi khairin, bukalah harimu ini dengan kebaikan. Itu dengan berzikir, ya, dengan berzikir kepada Allah. Wa qala syaitan, dan syaitan pun berkata, iftah bi syarrin, buka dengan keburukan. Ya, tinggalkan zikir atau bahkan ya, tidur lagi lah gitu. Ya. Fa in qala, apabila dia mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Ya. Walam yumitha fi manamiha, dan tidak mematikannya di saat tidurnya. Ini menandakan bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang tidur itu pada hakikatnya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Pak kalau tidur itu ya, makanya banyak-banyak zikir, kenapa? Agar supaya menutup harinya dengan kebaikan, sehingga kalau memang Allah takdirkan dia dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia akan mati dalam keadaan baik, keadaan husnul khatimah. Ya. Tapi kalau orang tersebut kemudian tertidur dan dia apa? Tidak berzikir kepada Allah, dikhawatirkan ya, wafatnya itu tidak dalam keadaan baik. Ya. Kalau memang Allah menakdirkan dia meninggal dunia. Jadi di sini ya, Nabi mengatakan tadi apa? Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Walam yumit afi manamiha, dan tidak mewafatkanku di dalam tidurnya. Tidak mewafatkan ruhku tadi di dalam tidurnya. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menggenggam langit dan bumi. Ya. Antazula. Ya. Untuk tidak apa? Tidak binasa. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Dan akan binasa apabila yang menguasai atau menggenggam keduanya itu ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dia Allah haliman ghafura, ya. Maha ya, santun lagi maha pemaaf, lagi maha pengampun. Alhamdulillahilladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'izni. Segala puji bagi Allah yang memegang langit untuk tidak jatuh di atas bumi kecuali dengan izinnya. Fa in waqa'a 'an saririhi fama tadakhala al-jannah. Kata Nabi, siapa yang terjatuh dari tempat tidurnya setelah membaca zikir ini, fama tadakhala al-jannah, kemudian dia mati, maka dia masuk surga. Ya. Kalau dia mengucapkan zikir ini. Ya. Dan berkenaan dengan kalimat tadi, yang mengembalikan rohku kepadaku dan tidak mewafatkannya di saat tidurnya, ini sesuai dengan firman Allah surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayatnya 42. Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah pula yang memegang nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Fayumsiku allati qadha 'alaihal maut. Maka Allah tetap menahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Dan Allah melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang Allah tentukan untuk kematiannya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi satu kaum yang berpikir. Nah, dari ayat ini ada satu pelajaran yang besar. Ya, seperti contoh dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya perjumpaan seorang yang wafat, yang sudah meninggal, dengan orang yang masih hidup di dalam mimpinya, ini memungkinkan. Ini memungkinkan. Mengapa? Karena Allah sebutkan di sini, kedua roh, antara roh orang yang wafat dan rohnya orang yang tidur, itu di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat itu, maka ada peluang rohnya orang yang masih hidup ketika tidur, itu bisa bermimpi bertemu dengan rohnya orang yang meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, bahwasanya malaikat dan syaitan itu selalu berusaha untuk apa? Berusaha untuk mendekati anak keturunan Adam, terutama berusaha mendekati seorang muslim. Malaikat selalu berusaha untuk mengajak kebaikan kepada seorang muslim, sedangkan syaitan selalu mengajak manusia atau kaum muslimin untuk melakukan keburukan. Ya, yang mana di sini kemudian, ya, seseorang ketika dia mengikuti nasihat daripada malaikat, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Karena memang di sini menandakan malaikat itu apa? Punya harapan agar seorang muslim itu mendapatkan kebaikan besar di sisi Allah. Dan ketika seorang muslim itu mengikuti, memperturutkan apa yang diucapkan syaitan, apa yang diajakkan syaitan, maka dia akan mendapatkan kerugian yang minimal disebutkan di sini. Dia akan menutup harinya dengan keburukan yang minimal adalah dia tidak mendapatkan pahala dari tidurnya tersebut dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya, di sini juga menandakan adanya keutamaan berzikir mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi sampai ya 'alal ardi illa bi idzni, ya antaqa 'alal ardi illa bi idzni. Ya, yang mana lafaz ini ketika diucapkan setelah bangun tidur, maka membuat orang yang diwafatkan di waktu tersebut akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya, mungkin ini yang bisa kita baca insyaallah. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan masuk poin yang ketujuh, yaitu memohon surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, biiznillah. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita waktu mau tidur sudah melakukan sunnah-sunnah seperti yang diucapkan. Terjadi ketidaktenangan di pusat. Bangun 2 jam bangun, kemudian tidur lagi 2 jam bangun lagi. Yeah. Kemudian juga bermimpi buruk seperti bertemu jin atau setan. Nah, itu gimana, Ustaz? Apa mengulang zikir lagi atau gimana? Iya. Yeah. Jadi kalau ada orang itu yang melakukan zikir, ya, zikir sunnah, kemudian kok justru tidak tenang dalam tidurnya, maka di sini perlu dikoreksi zikirnya. Sudahkah dia zikirnya sempurna, ataukah zikirnya hanya sampai di lisan, tidak sampai masuk ke dalam hati? Karena zikir yang sempurna menurut para ulama adalah zikir dengan lisan dan hatinya. Lisan mengucapkan zikir, hatinya betul-betul khusyuk perhatian dengan yang diucapkan. Ya, ketika seseorang itu berzikir dengan lisannya saja tanpa hati, ya, tanpa hadirnya hati dan kekhusyukan hati dalam berzikir, maka manfaat zikir yang seperti ini kurang maksimal. Ya, kurang maksimal. Adapun kalau seandainya dia sudah berzikir dengan lisan dan hatinya, kok kemudian masih saja gangguan itu terasa, maka di sini perlu kita sadari, bisa jadi hati kita ini sudah tertawan oleh syaitan. Ya. Karena ibaratnya begini, zikir itu ibaratnya adalah salah satu fungsinya adalah untuk mengusir syaitan. Ya, kalau syaitan itu atau kita ini memiliki sesuatu yang disukai oleh syaitan dalam hati kita, maka syaitan itu akan berusaha untuk menawan hati kita atau mengambil apa yang diinginkan oleh syaitan. Ketika kita berzikir, syaitan itu pergi, tapi dia tidak pergi jauh. Dia akan kembali lagi di saat kita lalai. Ibaratnya seperti begini, gambarannya seperti kalau yang saya baca dalam kitab Al-Bahru Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, ibaratnya adalah ketika seseorang itu menghalau anjing yang lapar yang mendekati dirinya. Kalau seseorang ini ketika datang anjing yang lapar ya, datang ke dirinya, dia tidak membawa seonggok daging sebagai makanan yang disukai oleh si anjing, maka dia cukup menghalaunya saja. Kalau katakan hus, hus, hus, dia sudah pergi dan tidak akan kembali. Kenapa? Karena anjing ini tidak memiliki peluang untuk dapat makanan dari kita, kita gak punya apa-apa. Berbeda ketika anjing itu melihat kita bawa seonggok daging. Kita punya sesuatu yang sangat diinginkan oleh anjing tersebut. Maka ketika anjing lapar ini datang menghadap kepada kita, meminta daging yang kita pegang ini, ketika kita halau dengan hus-hus begitu, dia akan pergi tapi akan kembali lagi menoleh kepada kita dan akan berusaha untuk meminta daging itu kembali kepada kita. Diulang lagi hus-hus, balik lagi begitu. Nah, alat menghalau ini zikir kepada Allah, menghalau syaitan. Syaitan ibaratnya anjing yang lapar tadi. Ya. Alat untuk menghalau syaitan itu adalah zikir kepada Allah. Tapi ketika syaitan itu melihat di dalam hati seseorang itu ada sesuatu yang disukai oleh syaitan, ada celah untuk syaitan bisa masuk, meskipun sudah dihalau, diusir syaitan itu dengan zikir, dia akan berusaha cari jalan lain untuk masuk ke dalam hatinya. Karena ada sesuatu yang disukai di dalam hati tersebut. Berbeda kalau seseorang itu sudah menutup hatinya, menghilangkan bagian yang disukai syaitan dalam hati tersebut, maka ketika syaitan berusaha mendekatkan dirinya ke hati seorang hamba, dia cukup berzikir, maka syaitan itu akan pergi tunggang langgang. Tidak ada kesempatan lagi untuk dia masuk. Karena tidak ada sesuatu yang dia harapkan dari hati yang banyak berzikir kepada Allah dan bersih. Nah, begitu. Nah, sehingga di sini perlu kita koreksi dulu. Mungkin kita masih banyak maksiat. Mungkin hati kita ini masih kurang rasa cintanya kepada Allah. Mungkin hati kita ini masih lebih cenderung kepada kehidupan dunia yang berlebihan. Sehingga zikir yang kita ucapkan ini hanya sekedar menghalau sesaat saja. Kemudian apa syaitan itu akan kembali dengan jalan yang lain. Nah, gitu. Ya, jadi apakah perlu untuk mengulanginya? Tidak masalah diulangi. Ya, terutama dia ta'awud. Ya, ta'awud berzikir kepada Allah dan ta'awud ya, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Dia bisa mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau yang semisalnya. Dan dia hendaklah tenangkan hatinya ya, karena terkadang salah satu pintu syaitan bisa masuk ke dalam hati seseorang itu karena adanya ya tabiat-tabiat manusia yang merupakan pintunya syaitan. Seperti contoh adalah keadaan risau. Ya, hati risau tidak tenang itu bisa membuat syaitan masuk ke dalam hati seseorang. Hati yang penuh dengan emosi, kemarahan. Nah, ini juga syaitan mudah untuk masuk. Maka hati-hati ya. Kita harus berusaha untuk menenangkan ya, hati dan perasaan kita. Jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan. Ya. Terkadang orang itu senang yang berlebih-lebihan, ini juga tidak baik. Kemudian apa sedih yang berlebih-lebihan pun juga tidak baik. Ya, karena syaitan itu juga bisa mengganggu orang-orang yang dalam keadaan yang di luar kestabilannya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan, bagi seorang perempuan manakah yang lebih utama ketika ikut sholat berjamaah di masjid yang tempat keluar atau masuknya jadi satu dengan laki-laki? Apakah langsung pulang terlebih dahulu sebelum para laki-laki keluar atau berzikir terlebih dahulu? Seandainya pulang terlebih dahulu, apakah masih bisa berzikir di rumah dan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis yang telah disebutkan? Ini ketika seorang wanita ikut sholat berjamaah di masjid gitu ya, yang mana pintunya ternyata satu, maka di sini yang lebih diutamakan adalah perempuan pulang terlebih dahulu, laki-laki menunggu. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat laki-laki untuk tidak keluar dari masjid sebelum para sahabiah wanita sudah keluar dan pulang ke rumah mereka masing-masing ya, dari masjid yang mereka ikuti sholat berjamaah bersama Rasul. Ya, ini yang benar, yang sesuai syariat. Sehingga tidak terjadi ikhtilat di jalan. Ya, apalagi ikhtilat di masjid. Ya, belum keluar di jalan sudah ikhtilat. Ya, ini tentu akan apa? ya akan apa namanya terjadi satu kemaksiatan yang terkadang kita tidak harapkan. Nah, apakah kemudian lebih utamanya kita pulang terlebih dahulu kemudian zikir di rumah ataukah kita tetap zikir di dalam masjid? Maka di sini yang diutamakan tetap zikir, ya. Tetap zikirnya. Karena zikir itu tidak bisa dipotong gitu ya dengan kegiatan kegiatan yang lain ya setelah sholat. Misalnya selesai sholat orang itu dia selesai salam kemudian dia apa? Melakukan kegiatan yang lain. Ya, ini kemudian terus dia menyambung zikirnya. Maka ini wallahu alam ya tidak bisa dilakukan seperti ini. Jadi yang namanya zikir setelah sholat fardu itu adalah zikir yang dilakukan setelah salam. Ya, segera langsung masuk ke dalam fase berzikir ini. Tidak bisa diputus dengan aktivitas-aktivitas yang terutama aktivitas yang berlebihan yang memutus ya, zikirnya tersebut. Dia zikir dulu dan dia pilih zikir yang ringan. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia bisa mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Setelah itu baru dia keluar, ya pulang ke rumahnya. Ya. Wallahu'alam bissawab. Ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup ya? Atau ada pertanyaan dari ini tadi dari siapa? Dari ibu-ibu ya? Ya mungkin dari ya akhwat ada pertanyaan yang lain boleh ditanyakan. Iya. Iya. Iya. Di ruang tamu tidurnya. Oh, zikirnya di ruang tamu terus masuk tidur. Yang tepat itu pada saat fi madja'ihi. Rasul mengatakan di pembaringannya. Ya, jadi bukan di ruang yang lain, tapi di tempat dia akan tidur. Itu yang tepat gitu ya dalam pelaksanaan zikir ini. Ya, sehingga wallahu alam ya yang sesuai sunnah seperti itu ya lebih baik diutamakan dilaksanakan pada saat dia berada di atas pembaringannya. Dan ini dia bisa lakukan dengan rebahan atau sambil duduk di atas pembaringannya. Kalau seandainya dia rebahan itu khawatir ketiduran dulu sebelum selesai zikir gitu ya, maka dia duduk. Ya, karena orang kalau duduk itu lebih mengurangi kadar mengantuknya gitu ya. Selesaikan zikir di saat duduk kemudian baru dia berbaring. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya insyaallah ya. Oh, tanya lagi. Terakhir ya. Apa namanya? Tidak menutup aurat gitu. Biasanya kan kalau tidur enggak pakai baju gitu. Terus melakukan zikir itu boleh? Kalau melakukan zikirnya enggak masalah, cuman untuk tidur tidak pakai busana. Maksudnya tidak pakai busana ini bagaimana? Apakah dia membuka seluruh pakaiannya ataukah dia hanya membuka bagian tubuhnya? Sebagian tubuhnya tapi aurat tetap tertutup. Karena kalau laki misalnya auratnya adalah pusar dan sampai lututnya, pusar dan sampai lututnya. Ya. Jadi kalau kondisinya dia masih menutup auratnya enggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kondisinya dia membuka semua pakaiannya maka ya wallahu a'lam ya. Saya hanya mengatakan makruh saja gitu ya. Dibenci seperti ini karena dalam kondisi ya tidur itu hendaklah dia apa, tetap menutup ya auratnya gitu. Tetap menutup auratnya pakai sarung misalnya ya atau yang semacamnya gitu ya tetap menggunakan ya pakaian ya yang bisa menutupi auratnya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah cukup ya insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.